Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kan kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan tentang makna dari kalimat la ilaha illallah, demikian pula dalil-dalil yang menunjukkan tentang makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala adalah ayat dari surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-26 sampai ke-28, yaitu wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam ayat ini terdapat makna la ilaha illallah. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala adalah ayat yang ke-64 dari surah Ali Imran. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dan kita telah membaca tafsir atau penjelasan kedua ayat di atas, dan masih tersisa kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala setelah beliau menjelaskan ayat yang ke-64 dari surah Ali Imran. Kemudian beliau menyimpulkan pembahasan halaman yang ke-121 bagi yang ada kitabnya. Faqala al-muallif الشارح فقال الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى والخلاصة kesimpulannya أن لا إله إلا الله لها ركنان, bahwasannya kalimat tauhid لا إله إلا الله memiliki dua rukun, هما النفي والإثبات, keduanya adalah penafian dan penetapan. Rukun yang pertama penafian, rukun yang kedua penetapan. Rukun yang pertama penafian, yaitu menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua penetapan, yaitu menetapkan ibadah atau sesembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu, ma hiya arkanu la ilaha illallah, apa rukun-rukun kalimat la ilaha illallah, fatakul, maka engkau hendaknya menjawab an-nafyu wal isbat, rukunnya adalah an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Ini kesimpulan tentang rukun-rukun kalimat la ilaha illallah. Kemudian kesimpulan berikutnya kata Syekh, wa syurutuha sab'atun, dan syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. La tanfa'u illa bihadhihi syurut, yang kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi pengucapnya kecuali dengan memenuhi 7 syarat tersebut. Nadzamaha ba'dhum biqaulih, yang sebagian mereka mengumpulkan 7 syarat tersebut dalam 1 bait syair untuk memudahkan seseorang dalam menghafal 7 syarat la ilaha illallah dikumpulkan dalam 1 bait syair. Apa saja syarat la ilaha illallah? Kita sudah pernah membahas ini ya, dalam kitab 200 ya, tanya jawab tentang akidah Islamiyah karya Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Ada 7 syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah yang tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah bagi pengucapnya kecuali dengan memenuhi 7 syarat tersebut. Dikumpulkan 7 syarat tersebut dalam 1 bait syair, yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Syarat yang pertama ilmun, ilmu, mengetahui makna la ilaha illallah. Syarat yang kedua yakinun, yakin, tidak ragu dengan makna la ilaha illallah tersebut. Yang ketiga ikhlasun, ikhlas, murni, ibadah hanya untuk Allah, tidak disertai dengan kesyirikan. Syarat yang keempat sidq, jujur. Jujur dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah. Lisan dan hatinya serasi, sesuai. Bukan cuma ucapan di lisan, tetapi hatinya mengingkari, seperti orang-orang munafik. Jujur dalam pengucapannya. Kemudian yang kelima mahabbah, mencintai kalimat tersebut dan konsekuensi-konsekuensinya, dan juga mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut dengan benar. Kemudian syarat yang keenam adalah wangqiyad, tunduk, taat terhadap konsekuensi-konsekuensi kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, al-qabul, menerima, yaitu tidak menolak. Menerima seluruh konsekuensi dan hak-hak kalimat la ilaha illallah. Ini 7 syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah yang tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah bagi pengucapnya kecuali dengan menunaikan 7 syarat tersebut. Maka orang-orang munafik, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak bermanfaat ucapan mereka atau syahadat mereka, dikarenakan mereka na'am tidak jujur dalam mengucapkan kalimat tersebut, hanya di lisan tetapi hatinya mengingkari. Demikian pula mereka ubadul kubur, para penyembah kubur yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah, tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan, karena mereka tidak memenuhi syarat ikhlas, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ketika mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam peribadahan kepadanya, maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kemudian di sini Syekh rahimahullah taala atau hafizahullah taala menjelaskan satu persatu dari syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, dan pembahasan tentang kalimat la ilaha illallah dan syarat-syaratnya, pembahasan yang sangat penting untuk sering diulang-ulang. Nah, agar semakin kita menghafalnya, ya, dan semakin bertambah faedah tentang syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Sehingga jangan bosan-bosan kita mendengarkan pembahasan yang seperti ini. Nah, bahkan bisa jadi di antara kita masih ada yang belum hafal syarat-syarat la ilaha illallah. Sehingga penting bagi kita untuk terus mengulang-ulang ilmu. Di antara ilmu tersebut adalah ilmu tentang kalimat la ilaha illallah dan juga penjelasan tentang syarat-syaratnya. Fal ilmu, yang pertama al ilmu. Didduhu al jahlu. Lawan daripada al ilmu, mengetahui, adalah al jahlu, kebodohan. Tidak tahu. Ini lawannya. Falladhi yaqul la ilaha illallah bilisanihi, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, wa yajhalu ma'naha, tetapi dia tidak mengetahui maknanya, hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah, maka orang seperti ini tidak bermanfaat baginya kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ini menunjukkan pentingnya kita memahami makna la ilaha illallah. Karena tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang diucapkan kalau dia tidak mengetahui makna dari apa yang dia ucapkan. Tidak mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ini syarat yang pertama, al-ilmu, berilmu atau mengetahui makna la ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, wal yaqin. Syarat yang kedua adalah al yaqin. Fala yakunu indahu syakkun, maka tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Jadi orang yang mengucapkannya tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Yakin dengan kebenaran kalimat tersebut. Li'anna ba'dun nas qad ya'lamu ma'naha. Karena sebagian manusia itu kadang-kadang dia tahu maknanya. Tahu makna kalimat la ilaha illallah, walakin indahu syakkun fi dzalik, tetapi dia memiliki keraguan dengan kebenaran kalimat tersebut. Falaisa ilmuhu bisahih, maka orang seperti ini tidak benar ilmunya. Walaupun dia mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, tetapi tidak benar ilmunya. Karena padanya masih ragu, atau karena dia masih ragu. La budda an yakuna indahu yaqin bila ilaha illallah wa annaha haqqun. Dan harus dia memiliki keyakinan yang penuh terhadap kalimat la ilaha illallah dan bahwasannya kalimat tersebut adalah haqqun, benar. bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal ikhlas. Syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah ikhlas. Didduhu asyirku, lawan daripada ikhlas adalah kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dun nas yaqul, sebagian manusia mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sebagian manusia dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walakinnahu la yatruk asyirka, tetapi dia tidak meninggalkan kesyirikan. Sering mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kesyirikan masih jalan terus. Mislu ma huwal waqi'ul ana 'inda 'ibadil qubur, seperti yang terjadi sekarang, pada zaman sekarang. Naam, dilakukan oleh para penyembah kubur, 'ibadul qubur. Mereka mengaku muslim dan banyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka mengagung-agungkan kuburan dengan menyembah kuburan tersebut atau penghuni kubur tersebut, berdoa kepada penghuni kubur tersebut, meminta kepada penghuni kubur tersebut, bernazar untuk penghuni kubur tersebut, dan seterusnya. Ini adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Haulai, orang-orang seperti ini, la tanfa'uhum la ilaha illallah, tidak bermanfaat bagi mereka kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Li'anna min syurutiha tarku syirk, karena termasuk daripada syarat la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan. Kemudian Ar-Rabi yang keempat dari syarat-syarat la ilaha illallah, as-sidqu, jujur dalam mengucapkan kalimat tersebut. Apa yang diucapkan dengan lisannya dibenarkan oleh hatinya sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. As-sidqu, jujur, didduhu al-kadhibu, lawannya adalah dusta. Li'anna al-munafiqina yaqulun la ilaha illallah, karena orang-orang munafikun mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Lakinnahum kadzibuna fi qulubihim, akan tetapi mereka berdusta dalam hati-hati mereka. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hatinya mengingkari kalimat la ilaha illallah tersebut. Ini kondisi orang-orang munafik. La ya'taqiduna ma'naha, mereka tidak meyakini maknanya. Tidak meyakini makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Qala Allah taala, sebagaimana yang Allah firmankan tentang orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah." Apabila orang-orang munafik datang kepada engkau wahai Muhammad, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasannya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala juga mempersaksikan bahwasannya orang-orang munafikin mereka itu dusta dalam persaksiannya. Mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasannya engkau adalah utusan Allah ya Muhammad. Tetapi apa yang mereka ucapkan didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasannya orang-orang munafik itu dusta, hanya di lisan tetapi hatinya ingkar. Nah, maka tidak bermanfaat persaksian syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Tidak bermanfaat bagi mereka karena hati-hati mereka mengingkarinya. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, al-mahabbatu. Wal-mahabba an takuna muhibban di hadhil kalimah waliyan li ahliha. Yaitu engkau mencintai kalimat ini. Mencintai kalimat la ilaha illallah. Dan engkau berloyalitas kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berloyalitas kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Ammal ladzi la yuhibbuha, adapun orang yang tidak mencintai kalimat la ilaha illallah, au la yuhibbu ahlaha, atau dia tidak mencintai pemeluknya, fa innaha la tanfa'uhu, maka tidak bermanfaat baginya kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Walaupun dia mengucapkannya, tetapi dia tidak mencintai kalimat tersebut, ya, dan tidak mencintai pemeluknya, maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ini syarat yang kelima. Syarat yang berikutnya, wal inqiyad, tunduk, taat. Didduhu al-i'rad wa tirk, lawan daripada inqiyad adalah i'rad, berpaling, wa tirk, dan meninggalkan. Lawannya atau antonimnya adalah al-i'rad wa tirk, berpaling dan meninggalkan. Wa huwa al-inqiyadu lima tadullu alaihi min ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Makna inqiyad, tunduk dan taat terhadap kalimat la ilaha illallah, adalah al-inqiyad, tunduk terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut. Yaitu berupa peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tidak ada sekutu baginya. Tunduk terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Wa imtithali awamirihi, kemudian dia menjalankan perintah-perintah Allah. Madumta i'tarafta wa syahidta annahu la ilaha illallah, yalzamuka an tanqada li ahkamihi wa dinihi. Maka selama engkau mengakui dan mempersaksikan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka wajib bagimu untuk tunduk taat terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dan tunduk serta taat terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan taat terhadap ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Amma antakul la ilaha illallah wa la tanqad li ahkamillahi wa syar'ih, fa innaha la tanfa'uka la ilaha illallah. Adapun engkau mengatakan la ilaha illallah, kemudian engkau tidak tunduk dan tidak taat terhadap hukum-hukum Allah dan syariat Allah, maka yang seperti ini tidak bermanfaat bagimu kalimat la ilaha illallah yang telah engkau ucapkan. Ini syarat yang keenam, al-inqiyad, tunduk dan taat terhadap kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya. Yang terakhir, yang ketujuh, wal qabul, menerima Al-Qabul al-munafi lirad. Al-Qabul lawannya itu adalah ar-rad, menolak. Lawannya menolak, antonimnya menolak. Bi'an la tarudda syai'an min hukuki la ilaha illallah. Makna menerima yaitu engkau tidak menolak sedikit pun dari hak-hak kalimat la ilaha illallah. Wa ma tadullu alaihi, dan juga tidak menolak apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Tidak menolak konsekuensi-konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Bal taqbalu kullama tadullu alaihi la ilaha illallah. Bahkan engkau menerima seluruh apa yang telah ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Tataqabbaluhu taqabbulan sahihan. Engkau menerimanya dengan penerimaan yang benar. Penerimaan yang benar dan jujur. Menerima hak-hak kalimat la ilaha illallah. Dan menerima konsekuensi-konsekuensinya. Ini syarat yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menambahkan satu syarat lagi. Beliau menambahkan satu syarat lagi dari syarat-syarat la ilaha illallah. Wazida syartun tsamin, dan ditambahkan lagi syarat yang ke-8. Sehingga totalnya ada 8 syarat. Nah. Baik. Apa 8 syarat yang ke-8? Disebutkan dalam bait syair. Wazida thaminuhal kufranu bima ma'al ilahi minal asyai qad ulliha. Dan ditambahkan yang ke-8 dari syarat-syarat la ilallah, yaitu mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah ya, yang telah disembah. Mengingkari sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya ai al-bara'atu minasyirki, maknanya berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Mengingkari kesyirikan dan berlepas diri darinya. Fala yakuna muwahhidan hatta yatabarra'a minasyirk. Maka seseorang tidak dikatakan muwahhid, orang yang bertauhid, sampai dia berlepas diri dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa in qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah. Ayat ini menunjukkan wajibnya untuk berlepas diri dari kesyirikan. Dan seseorang tidak dikatakan bertauhid sampai dia berlepas diri dari kesyirikan. Hadhihi syurut la ilaha illallah. Samaniyatu syurut. Ini adalah dari syarat-syarat la ilaha illallah. Totalnya berjumlah 8 syarat. Tapi kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala beliau tidak menyebutkan syarat yang ke-8? melainkan beliau hanya menyebutkan 7 syarat. Bisa jadi beliau hanya menyebutkan 7 syarat karena memasukkan syarat yang ke-8 dalam kategori syarat yang keberapa? Yang ketiga, al-ikhlas. Yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, menjauhi segala macam kesyirikan. Nah, bisa jadi beliau memasukkan syarat yang ke-8 masuk dalam kategori yang ketiga. Nah, namun di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menambahkan atau menyendirikan syarat yang ke-8, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Nah, agar supaya lebih jelas, lebih terang, bahwasanya harus ada sikap baro'ah, berlepas diri, tidak hanya sekedar mengingkari, atau tidak hanya sekedar tidak melakukan kesyirikan, tetapi harus berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Sebagaimana ini masuk dalam na'am definisi apa? Al-Islam. Apa definisi al-Islam? Apa makna Islam? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlih. Naam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid dan tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, harus ada baro'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Taib, na'am, barakallahu fikum. Selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah masuk isya ya. Tayyib, barakallahu fikum. Karena sudah masuk waktu isya, na'am, maka kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Adapun syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.